Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ala khawla wa ala quwwata illa billah ma ba'ad. Qala al-imam al-hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Babu fil madhi wa ghairihi. Al-hadith 25. 25 عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. Aku seorang yang sering keluar madzi, aku pun malu untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan putrinya, yakni sebagai sebeliau Fatimah radhiyallahu anha. Famartu Miqdad ibn al-Aswad fasa'alah. Aku pun menyuruh Miqdad bin al-Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Iya, hendaknya dia mencuci dzakarnya dan berwudu. Wal Bukhari, iksil dzakaraka wa tawadda. Wa li muslimin tawadda wa ndah farjak. Sama isinya, yang intinya yang pertama menunjukkan bahwasanya madzi itu najis sehingga diperintah untuk dicuci. Kemudian yang kedua, qurdul madzi termasuk batal wudu. Terus menyuruh untuk mencuci faradnya dan kemudian berwudu. Allah rahimahullahu ta'ala. Sadis wallahu al-isrun an Ubadah an Abbad ibn Tamim an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu anhu qala syukya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhayyalu ilaihi annahu yajru syai'a fi shalah. Diadukan kepada Rasulullah seorang yang dihayalkan mendapat sesuatu yang hadas dalam salat. Dia merasa ya keluar sesuatu, ragu akan ada yang keluar atau tak keluar sesuatu dalam salatnya, apakah batal atau tidak. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ya, dia tidak diperkenankan untuk membatalkan salatnya sampai dia benar-benar mendengar suara hadas atau mencium bau hadasnya. Ini hadis rahimahun rahimakumullah. Satu hadis yang kemudian juga menjadi satu kaidah yang agung dalam Islam, satu di antara kaidah kubra yang 5, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin, sesuatu yang telah yakin tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang ragu. Al-yaqinu la yuzadu bisyak, satu kaidah di antara qawaid khamsah kubra dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang telah yakin telah berwudu, yakin telah dalam keadaan taharah, ya, tidak boleh dia menganggap dirinya batal dengan sesuatu yang syak, yang ragu. Seperti ada keluar sesuatu, terasa hidup sesuatu. Ini berlaku dalam semua bab, bukan hanya taharah, bukan hanya apa namanya salat, masuk padanya dalam bab nikah, bab puasa, bab semuanya. Sesuatu yang yakin tidak boleh digugurkan dengan yang ragu. Qala rahimahullahu ta'ala, as-sabi'u al-isrun an Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah annaha atat bibnin laha saghir. Beliau datang membawa anaknya yang kecil, lam yakul at-ta'am, yang belum makan makanan ya selain ASI. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fajlasahu Rasulullah bihijri. Maka Rasulullah pun mendudukkan anaknya di pangkuannya. Fabala ala thawbi. Ternyata anak tersebut kemudian kencing di bajunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in fanatahahu. Rasulullah pun minta dibawakan air, da'a bi artinya minta dibawakan. Da'a bi itu idiom artinya minta dibawakan air, fanatahahu dan mengucuri ya bekas karena pakaian yang dikencing tadi, bagian yang dikencing tadi dengan air dikucuri dengan rata, walam yasilhu, tidak mencucinya, cukup dikucuri rata dengan air. Qala rahimahullahu taala as-sabi'un isrun wa Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat utiya Rasulullah sallam bisabijin fabala ala thawbi fada'a bima'in fatba'ahu iya. Nabi Hasan membawakan kepada beliau seorang anak kecil, ya, dan kencing di baju beliau. Maka beliau pun meminta dibawakan air waat bahwa iya tadi. Beliau mengucurkan dengan rata bagian yang terkena kencing tadi dengan air. Yang pertama, ikhwan rahimah rahimakumullah, dia menunjukkan bahwasanya, ya, kencing bayi laki-laki yang belum makan sesuatu selain ASI itu masuk ke dalam najasah makhaffafah. Kita tahu najis ada tiga, najasah mughalladhah yang sudah kita baca hadisnya, yaitu air liur anjing yang dicuci dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Yang kedua, najasah makhaffafah ini yang cukup dikucuri air dengan rata, tidak harus dicuci. Iya, ketiga, misalnya ujung sini yang kena ompol, baik lagi yang belum makan sesuatu, cukup dikucuri air dengan rata. Tidak perlu dikucak, tidak perlu dicuci. Cukup dikucuri air. Itu maksudnya apa? Sebagian ulama kita juga menguatkan hadis terkait dengan madzi. Ada satu hadis juga saya lupa, tidak saya bacakan, tidak saya tulis. Madzi. Dalam satu hadis disebutkan, termasuk pada juga madzi. Dalam surah disebutkan madzi yang terkena pakaian juga ada hadis yang disahihkan oleh Al-Bani rahimahullah, cukup dikucuri dengan air dengan rata. Madzi. Adapun yang ketiga adalah najasah, ya, mutawassithah yang harus dicuci. Najis-najis yang lainnya. Nah, qala rahimahullahu ta'ala al-hadith yang al-isrun 29 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang seorang badu dari pedalaman Arab, dari pedalaman, kemudian dia kencing di satu pojok masjid. Fajazarahun nasu, orang-orang pun menghardik beliau. Panahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun melarang menghardiknya karena khawatir akan motornya lebih besar, akan menyebabkan dia menahan kencing kemudian akhirnya sakit, atau dia sedang masih kencing kemudian karena dilarang akhirnya malah kencingnya kemana-mana. Karena badannya, karena bagian mesin yang lainnya, semakin banyak mudarat. Sehingga dilarang, dibiarkan untuk dulu selesai di situ. Falamma qadha baulahu, ketika selesai indah kencingnya, amara Nabi Hasan bin Amunu bin Minma, Nabi pun memerintahkan untuk membawa satu ember air, fa'ukhriqa alaih, dan digujurkan ke bagian mesin yang dikencingi badu tadi. Nah, ini terkait masalah taharah, menunjukkan kencing orang dewasa dan masuk padanya bayi yang sudah makan makanan lain selain nasi, itu najis. Najisnya sudah najis, iya, mutawassithah yang harus dicuci. Iya. Yang kedua, ikhwan rahimah rahimakumullah, di sini pun satu hadis yang jadikan kaidah, satu dalil, kaidah yang agung dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Itikab akhafi dararain, ya, ketika ada dua yang mudarat, maka dilakukan yang terendah, yang paling ringan. Membiarkan orang ini kencing di masjid, satu mudarat, satu mafsadah. Tapi kalau langsung menghardiknya, melarangnya, akan mendatangkan mafsadah, mudarat yang lebih besar. Maka dibiarkan oleh Rasulullah SAW sampai selesai, walaupun itu mudarat, walaupun itu mafsadah. Itikab akhafi al-mafsadatain, iya, akhafat-mafsadatain, ini dalil diantaranya. Ketika sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, yang satu mudarat, maka dilakukan yang paling ringan mudaratnya. Kemudian salah satu diantara dari bab tahar disini juga adalah diantara pensucian dengan, diantara tata cara mensucikan najis dengan air. Bahkan al-asul dalam membersihkan najis dengan air hukum asalnya. Qala rahimahullahu ta'ala ats-tsalatsun ke-30 an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun al-khitan perkara 5 khitan ya kemudian wal istihdad istihdad itu ya membersihkan atau memotong bulu kemaluan wa qasus sarib memotong kumis wa taqlim al-adfar memotong kuku wa nathful ibt tu'abat yakni mencabut bulu-bulu